ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله وبارك الله فيكم disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimallahu taala atau hafizallahu taala bahwasanya dari sekian keutamaan zikir seseorang senantiasa teringat terhadap Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan zikir itulah dia akan mampu menyusul umat-umat yang sebelumnya dan dengan itu pula dia akan bisa mendahului umat-umat yang setelahnya serta dengan zikir pula seseorang akan menjadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan zikir itu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lain. Sehingga kata Abu Hasan Al-Mubarak Furi rahimallahu taala menunjukkan bahwasanya salat sebagai pengganti atau zikir sebagai pengganti dari perkara-perkara yang nafilah, perkara-perkara yang sunnah, baik itu dari hajinya atau dari umrahnya ataupun jihadnya ataupun puasanya ataupun yang lainnya. Zikir bisa menggantikan itu semua dari perkara-perkara yang sunnah. Oleh karena yang kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, walihada kana sallallahu alaihi wasallam kama tahki anhu Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat. Maka menunjukkan dengan ini nyatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti dari perbuatan-perbuatan beliau yang dihikayatkan, yang diceritakan dan dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin, qalat, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari fi sahihi. Nyatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam ingin mendapatkan keutamaan yang tinggi dari sisi zikir ilallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah cocok perkara yang seharusnya kita ikuti, kita teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam meraih pahala daripada zikir sebagai orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Tayyib. Menunjukkan maksudnya beliau sebagai umat manusia yang utama yang diciptakan manusia ala hawan, di atas hawa nafsu. Di antara mereka ada yang taat dan ada yang senantiasa nyelonong di atas hawa nafsunya, berjalan di atas hawa nafsunya. Wajar dan berbeda dengan kondisi malaika yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat, untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Karena itulah fungsi mereka diciptakan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului keputusan-keputusan Allah dan senantiasa mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Bal hum ibadun mukramun. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan mereka pula tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Senantiasa taat dan tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa letih, merasa capek dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan di siang hari tanpa merasa bosan. Itu malaikat yang mereka dicipta untuk itu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menandingi amalan-amalan mereka. Tayyib. Sehingga dipilih sebagai afdalul khalqi, manusia atau makhluk yang paling utama di sisi Allah dengan ibadahnya yang sangat luar biasa. Tayyib. Sebagaimana tentunya antum ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi manusia utama di dunia, ya, contoh kecilnya seperti Pak Jokowi, kata orang-orang, ingin terkenal, ingin masyhur, ingin menjadi manusia utama sejakarta, banyak pengorbanan dan pengorbanan yang dia lakukan. Tayyib. Tentunya lebih daripada itu ikhwati fillah, antum ingin menjadi manusia yang utama di sisi Allah, maka dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang telah dipilih sesuai dengan kadar ibadah alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat yang tahu tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annahum taqaluha. Mereka menganggap kecil ibadah mereka, menganggap remeh, menganggap sepele jikalau dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang kata kebanyakan antum gumun istilahnya, ya, merasa aneh. Yang telah diampuni dosanya, yang telah berlalu dan akan datang, tapi ibadahnya melebihi orang-orang yang tidak mendapatkan rekomendasi. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kesempatannya, seluruh waktunya. Sehingga sebagai waktu yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikannya. Banyak keutamaannya dari waktu-waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah ditegaskan dan dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Nyatalah akhlak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ma kana fil Qur'an tabaqahu. Apa yang dalam Al-Qur'an dipraktikkan oleh Ar-Rasul. Diwujudkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menyatakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka tadarru'an wa khufya wa duna jahri min al-qaul, memerintahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an melarang wala takum minal ghafirin, jangan seperti orang-orang yang lalai. Sehingga dipraktikkan, manusia yang pertama mempraktikkan apa yang di dalam Al-Qur'an, sehingga akhlaknya adalah Al-Qur'an. Tayyib. Tidak waktu itu habis dalam perkara-perkara percuma. Perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Yang jikalau seseorang duduk di hadapan internet, di hadapan laptop, di hadapan notebook, di hadapan HP-HP-nya, enggak bosan. La yafturun. Enggak pernah merasa bosan. Yang ada penasaran-penasaran. Ketika Syekh Google memberikan informasi, kata orang Yaman, kullu syai tatla. Segala sesuatu nampak kalau saya Google diklik sudah. Nampak katanya mau apa saja. Apakah mereka merasa bosan tentang itu? Atau bahkan mata ngantuk? Baik. Syaitan. Tapi zikir Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bosan. Baik, jemu, loyo dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana letak kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kita mengikuti jejak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas jika kalau sahabat saja merasa kecil dan kecil amalan mereka, ya, apalagi kita dibandingkan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mungkin dengan tiga generasi yang setelahnya. Kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Tayyib. Sehingga inilah sikap atau sifat yang harus kita miliki, supaya waktu kita itu berkah di waktu kerja ataupun di waktu santai ataupun yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang diingat. Ya. Anak katakan jangan kalah dengan para wali songo yang senantiasa zikir sambil jalan. Ya. Tayyib. Kita lebih berhak mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih berhak untuk mempraktikkan perkara-perkara yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari zikrullah azza wa jal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga fitnah-fitnah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bertubi-tubi. Menyusul demi menyusul. Dan sering kita ingatkan, fitnah tu jawal, fitnah HP. Yang ini adalah merupakan nikmat kemajuan zaman, ya, sebagai alat sarana. Yang namanya alat sesuai dengan perkara yang kita tuju. Al-wasilatulah hukmul maqasid, sesuai dengan hukum yang kita inginkan. Mau diapakan alat tersebut, sehingga qad yakunu mustahabban wa qad yakunu wajiba wa qad yakunu muharrama. Ya, si alat itu terkadang bisa wajib, bisa mustahab, ataupun bisa haram, tergantung untuk kita apa tujuannya dalam fitnah ini. Tayyib. Sehingga fitnah yang besar ini, khotifillah rahiman ya rahimakumullah, banyak-banyak pengaduan, afwan saja, karena ini fitnah besar. Tadhkiran lana, dan dalam bab yang kita sedang ada padanya. Ya. Jikalau waktu itu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih bermanfaat. Bukan menyibukkan dirinya dengan fitnah. Ya. Berlayangan surat ataupun SMS dari anak pribadi yang melaporkan sekian daripada aba suami yang terlena dengan HP, jawab. Bahkan terlenanya bukan dengan mainan-mainan biasa, kapal-kapalan, atau permainan-permainan mobil ataupun bola. Ini terjerumus ke dalam maksiat. Ya. Tadi karena Syekh Google ini kulla syai tatla, segala sesuatu langsung muncul dengan cepat yang dilihat perkara-perkara yang haram. Wanita-wanita haram, gambar-gambar haram. Tayyib. Ini pengakuan-pengakuan dari beberapa ummahat yang menggambarkan tentang suami-suaminya. Ya dan billah, semoga bukan di antara antum. Ya. Ini menunjukkan fitnah yang sangat besar. Ya. Di mana letak kita dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak kita malu dengan Allah? Muraqabatulillah, merasa diawasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Manfaatkan waktu-waktu ikhwati fillah rahiman yarhamukumullah. Dan fitnah-fitnah tadi dijauhkan dari diri kita, istri kita, anak-anak kita. Tayyib. Anak jika belum waktunya dan tidak ada manfaatnya untuk diberikan HP, jangan diberikan fasilitas. Sehingga mereka akan tahu perkara-perkara yang belum saatnya dari budaya-budaya dan tipu daya, ya, syaitan, musuh-musuh Islam yang sengaja mereka menanamkan melalui HP-HP yang ada ataupun yang lainnya. Khawatir fillah rahiman ya rahimakumullah wa barakallahu fikum. Itu min bab nasihat ya. Yang tentunya anak pribadi tidak ingin jikalau ada dari ikhwah kita yang terjatuh ke dalam perkara itu. Bahkan yang lebih ngeri ikhwati fillah, ya, yang lebih menyedihkan, mujahir lil ma'siyah, terang-terangan kepada temannya mengatakan saya barusan, ya, SMS-an atau downloadan dengan wanita. Itu mujahir. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahir. Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Imma dengan dia katakan kepada manusia di esok harinya, saya tadi malam begini-begini. Saya tadi begini-begini dari perbuatan maksiat. Dia terangkan kepada orang lain. Dia kemukakan bangga dengan maksiat yang telah dilaksanakan. Tayyib. Allah Allah. Kita berlindung kepada Allah SWT dari fitnah ini. Sehingga manfaatkan, manfaatkan alat-alat yang ada untuk mendengarkan radio, ya. Muwahhidin, Qobail, atau radio apa saja di sana. Ya, manfaatkan yang ada diisi dengan zakirah, sahih, kartu-kartu memori, ya, diisi kajian, muratal Quran, atau yang lainnya yang akan bermanfaat, membantu kita dalam talabatul ilmu. Sehingga alat itu terkadang menjadi mustahab ataupun wajib untuk dimiliki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kembalinya kepada hadis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Ingat Allah. Kuncinya dari itu semua. Jangan ingat yang lain. Tayyib. Bal kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fa yaqul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahul Bazzar fil Musnad an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepada Engkau, agar senantiasa pula bersyukur pada Engkau, dan senantiasa beribadah kepada Engkau. Meminta untuk dibentuk diri Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bukan mengingat-ingat atau mencari memori-memori yang tidak beres, yang tidak benar. Nas'alullah ta'ala at-taufiq. Wa huwa fi sahih al-Musnad. Dan ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Muqbil rahimahullah ta'ala dalam sahih al-Musnad. Wa qala, beliau mengatakan, hadha hadithun hasan. Hadith yang hasan. Wa kana yu'allimu dhalika ashabahu. Demikian pula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan jiwa-jiwa kita, innan nafsa la'ammaratun bisu, mengekang dan menghantarkan seseorang untuk berbuat jelek. Sehingga ini harus diperangi, ya. Tidak ada di antara kita yang selamat dari hal itu, kecuali Allah berikan taufik kepadanya untuk memerangi daripada syahwat wa syubhat. Kama ja'an a'in kama za'in dal bazzari aydan. Wa rawahu Abu Dawud an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dari riwayat Mu'adz. Kalau tadi dari Ibn Mas'ud. Dalam riwayat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi yawman. Kata Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang tanganku. Faqala, seraya mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, saya sangat mencintai engkau. Demi Allah, saya cinta kepada engkau. Kecintaan yang tulus yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ya, bukan kecintaan-kecintaan yang terjadi di kebanyakan manusia. Yang di zaman Ibnu Abbas sendiri dikatakan, wasara mu'akhadu bainan nas li ajli dunya. Di masa Ibnu Abbas sudah dikatakan kebanyakan pertemanan, jalinan hubungan di antara manusia dijalin karena tujuan dunia. Persaudaraan mereka karena tujuan dunia. Kecintaan mereka karena tujuan dunia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbuk wallahi inni uhibbuk, bolehnya untuk kita bersumpah, ya, untuk kita menerangkan kepada saudara kita tentang kecintaan kita yang jujur karena Allah, dan itu sunnahnya untuk dikatakan. Tayyib, ya akhi, uhibbuka fillah, saya cinta anda karena Allah. Dan kita dituntunkan ahabbakal ladzi ahbabtani bih. Semoga Allah SWT, atau semoga engkau mencintai dengan zat yang engkau mencintai dengannya. Artinya semoga engkau mencintai saya karena Allah. Diaminkan, didoakan pula supaya benar kecintaan yang diucapkan oleh saudara kita karena Allah, bukan karena tendensi lain, muatan lain, tujuan lain, yang tujuan tersebut enggak beres, ya. Tujuan tersebut merusak niatan-niatan kita. Adapun tujuan yang baik, ya, yang bermanfaat, ta'liful qulub, mengokohkan hati-hati orang-orang yang masih goncang dalam keislamannya, masih goncang dalam sunnahnya. Kalau salafiyah enggak goncang, ya. Tayyib. Salafiyah enggak goncang. Tapi mungkin dia goncang dalam praktek sunnahnya. Kadang praktek sunnah, kadang tidak. Mimbab ta'liful qulub. Seseorang berbuat sesuatu dengan mengharapkan supaya taufik Allah SWT datang kepadanya. Tayyib. Sehingga mengatakan wallahi ya akhi uhibbuk fillah, demi Allah saya cinta pada engkau karena Allah, bukan sebagai gombal amoh, kata orang Jawa. Bukan sebagai polesan di lisan seorang supaya orang tertipu. Oh, masya Allah, katanya kebaikannya, manis tutur katanya. Ternyata di belakang apa? Kala jengking, jengap, taib, seperti itu. Jadi jangan seperti kala jengking. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga sunnahnya untuk kita dikatakan ketika kita cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Mu'adz, maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan bi abi wa ummi ya Rasulullah wa ana wallahi uhibbuk. Demikian pula saya wahai Rasul. Ya, demi Allah saya pun cinta kepada anda karena Allah. Cinta karena Allah, ikhwah. Ya, yang tidak pernah hapus oleh waktu-waktu yang ada. Cinta karena Allah yang tidak pernah terputus karena bantuan yang putus, karena cinta yang putus, atau karena hubungan yang putus. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan putus-putusnya. Iya. Itu kalau cintanya karena Allah. Bukan cinta karena tujuan duniawi. Cinta seorang suami kepada istri karena istrinya masih cantik. Masih seger. Ya. Kalau sudah punya anak, sudah berubah bentuknya, sudah enggak cinta lagi. Itu menunjukkan bukan karena Allah. Ya. Sehingga ketika ada suami istri yang berpisah bukan cinta karena Allah, bagaikan musuh. Ya. Seperti Islam dengan kafir. Karena tidak didasari kecintaannya karena Allah. Tapi kalau cintanya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Faidah yang kita lewati kemarin. Allahumma jma'na in kana fi khaira wa farriq bainana in kana firaqu khaira. Ya Allah, kumpulkan kami jikalau perkumpulan kami itu baik. Suami istri berdoa meminta kepada Allah SWT, ya Allah, kumpulkan kami, saya dengan istri saya dengan suami saya, jikalau saya disatukan itu baik. Dan pisahkan kami jikalau perpisahan itu baik pula di sisi Allah SWT. Ya. Allah menghendaki perkumpulan itu baik, benar, bagus, berfaedah. Maka itu yang kita pinta. Demikian pula ketika tidak ada kecocokan, tidak ada kebaikan, manfaat, ketika kita bersatu, kita meminta untuk dipisahkan pun dalam keadaan baik pula. Itu kenapa? Cintanya didasari karena Allah. Tayyib. Demikian pula yang lainnya, yang lainnya. Seorang teman dengan teman, jikalau dia didasari kecintaannya karena Allah, ya, bisnisnya sudah selesai, sudah berakhir, tapi karena dia cinta karena Allah, tetap terhubung jalinan ukhuwah. Ya. Tetapi kenapa terjadi terkotak-kotak satu dengan yang lain berbeda? Duduknya saja sudah lihat, oh ada si fulan. Klip dia menghindar. Mencari teman duduk yang sesuai, yang sejalan. Karena berawal dari hubungan bisnis, ya, hubungan-hubungan yang lainnya tidak dibangun dengan cinta kepada Allah. Sehingga ketika ada masalah sedikit, langsung geser. Taib. Langsung 180 derajat berbalik. Sehingga Allah, Allah, kita mohon kepada Allah SWT untuk menanamkan kecintaan itu karena Allah. Bersatu jika Allah kehendaki baik, di atas kebaikan. Berpisah jika itu pisah baik, akan mendatangkan manfaat satu dengan yang lainnya, tidak merugikan, tidak mengurangi haknya, baik itu suami istri ataupun yang lainnya. Tidak terkhusus dalam perkara-perkara suami istri saja. Maka hendaklah pisahkan dalam keadaan baik. Khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala merupakan cinta yang abadi. Ya, cinta yang abadi. Tidak sebatas waktu saja ketika ngalir bantuannya, ya, cinta. Ketika merasa berteman, cinta, ya. Kalau anak kecilnya bolok merasa bolo-boloan dengan si fulan, baru sekali gesreknya kalau dia tidak dicintai karena Allah, langsung ngambil sikap. Tapi berbeda dengan orang yang dicintai karena Allah, dia tinggalkan karena Allah pula. Sebagaimana dia mencintai karena Allah, maka dia tinggal pun karena Allah pula. Oleh karena itu nasihat-nasihat yang sering kita bawakan, sering kita sampaikan, ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Jangan sampai diidolakan habis-habisan, dibela mati-matian. Pokoknya si fulan, pokoknya Ustaz fulan. Antum ahlu sunnah bukan? Maka ahlu sunnah dididik seperti itu, untuk mengkultuskan tokoh, untuk mengkultuskan seseorang, ya, pelajari kembali. Sehingga manfaatkan ikhwan yang punya kesempatan, ya, Ustaz Muhammad sedang murojaah tentang sunnah. Seperti apa itu sunnah? Ya, seperti apa sunnah yang harus kita fahami? Apakah sunnah menurut fuqaha, menurut usuliyin, atau menurut ahlul hadis? Agar kita faham. Tayyib. Sehingga mampu untuk mempraktikkan seperti apa prinsip-prinsip ahli sunnah. Ya. Sehingga cintai orang yang kamu cintai sewajarnya saja, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Tidak sampai ghulu, melampaui batasan, sehingga tidak mau untuk melirik kepada kesalahan-kesalahannya, tidak mau untuk melirik kepada penyimpangan-penyimpangannya, karena yang di benak sudah ada si fulan mendominasi. Kenapa kita dianjurkan untuk mencintai sewajarnya, sekedarnya? Asa ayyakuna bagi doka haunan ma, karena boleh jadi di satu hari, di satu kesempatan, dia yang kamu cintai sekarang akan kamu benci. Tetapi kalau dia cintai karena Allah, maka dia pun benci karena Allah. Dia akan mudah melepasnya. Tidak alasan ini itu, oh kan itu teman saya, kan itu telah membantu saya, dia telah berkorban mati-matian, mengerahkan seluruh hartanya, pemikirannya untuk saya, ya, sehingga dia menyimpang pun gak apa-apa, ya. Apalagi kalau anggapan dia menyimpang, dia salah, gak apa-apa, gak mondok, ya. Kalau yang salah mondok, nyantri baru ditinggalkan katanya. Kalau orang salah enggak mondok harus dimaafkan. Umpamanya seperti itu. Sehingga ada muatan-muatan lain. Dia ridha, dia murtah dengan maksiat yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Ketika tidak didasari karena Allah, sehingga sulit bagi dia untuk melepasnya. Yang padahal di suatu hari nanti bagi dok sebagai orang yang engkau benci. Tengin. Sehingga antum lihat sekarang mereka-mereka manusia-manusia yang terjatuh ke dalam ghulu wal ifrat, sulit untuk meninggalkan tokoh tertentu ketika dia tahu kesalahan-kesalahannya. Ketika dia tahu penyimpangan-penyimpangannya, dia lebih mendahulukan dalam membersihkan dan mensucikan orang tersebut dari perkara-perkara yang dianggap tuduhan atau dusta, yang padahal itu sebagai tajribah wan nawar wal bahth. Demikian pula abghid baghidaka haunan ma, ya. Bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, sesuai dengan syariat. Benci karena Allah. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, karena boleh jadi di satu hari, di satu kesempatan, di waktu berikutnya, hari demi hari, masa demi masa, Allah buka taufik bagi dia, hidayah bagi dia, sehingga dia kembali di atas sunnah, di atas manhaj yang benar. Maka di suatu hari boleh jadi dia sebagai orang yang kamu cintai. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu hari dia sebagai orang yang kokoh di atas sunnah. Tanya. Seperti itu ikhwatillah rahiman ya rahimakumullah. Untuk kita mendasari kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di antara suami istri atau kerabat ataupun teman dan yang lainnya. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, usika ya Ma'ad fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong dalam mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan taufik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhahullahu taala, wa hadhihi sifatu qad amara biha rabbuna fi kitabih. Maka sifat-sifat ini yang kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Faqala, Allah nyatakan di surat An-Nisa ayat ke-103, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Dan jikalau kalian telah selesai menegakkan salat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri ataupun duduk ataupun dalam kondisi berbaring. Dalam kondisi apa saja engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qala, demikian pula Allah nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Man hum? Man haula? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan juga bumi dan pergantian malam dengan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liman? Bagi siapa? Hal itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, akal yang sehat. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyama, dalam kondisi berdiri. Wa qu'uda, ataupun duduk. Wa 'ala junubihim, ataupun dalam kondisi berbaring. Inilah perintah Allah SWT. Inilah sanjungan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala, wa kam fi dzikrillah min fawaida wa fadaila. Dan betapa banyak ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam berzikir kepada Allah, di dalam kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai faidah dan keutamaan. Ya, sungguh sangat banyak yang menerangkan tentang faidah dan keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antaranya, fa huwa hayatul qulub. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan hidup. Ya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan hidupnya hati. Qala ta'ala, Allah nyatakan dalam ayatnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tenang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatnya, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak goyah, tidak goncang. Tuhin, ketika dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat para anbiya yang diuji dan diuji dengan ujian yang sangat besar, tapi mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yakin dan tenang hati-hati mereka ketika mengingat Allah SWT. Tanyib. Sehingga kata Allah SWT, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah SWT, hati seseorang akan tenang, menunjukkan hidupnya hati, tidak mati, tidak khawatir ketika dia kembali rujuk ila Allah wal i'timadu ilaih, kembali dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga dia yakin akan pertolongan Allah, akan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, fadhkuruni adhkurkum واشكروا لي فلا تكفرون. Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah. Niscaya aku pun ingat kepada kalian. Jazaa' min jinsil 'amal. Ketika engkau mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada engkau sebagai balasan yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Demikian pula faidah yang kedua dan keutamaan yang kedua dalam mengingat Allah SWT, wa huwa yu'til badana al-quwwata wan nashat. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan kekuatan dan semangat terhadap badan kita, ikhwati fillah. Jadi badan kita akan semangat, akan kuat dengan kita mengingat Allah. Enggak loyo, enggak kusut, ataupun enggak malas. Itu semua dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menunjukkan itu? Kama jaa'a 'inda al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana datang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Syaitan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikatkan ke ujung kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur dengan tiga ikatan. Itu kerjanya syaitan. Sebelum salah seorang di antara kita, sebelum masing-masing kita tidur, maka syaitan datang. Ya, atau ketika kita tidur, datang syaitan. Kemudian mengikatkan tiga ikatan di penghujung kepala kita. Ya. Qafiyah, akhir syai, akhir ra's, akhir kepala. Seperti qafiyatul bait, akhir bait, akhir syai. Yang mana dalam ikatan ini para ulama berselisih. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, sebagai mereka ada yang mengatakan sebagai aqdun haqiqah, aqdun haqiqiyah, ikatan yang sebenarnya. Ya, seperti ikatannya tukang sihir. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang kebiasaan mereka meniupkan sihirnya pada buhul-buhul tali-tali yang diikat. Sebagian mereka menyatakan uqad maknawi dan yang lainnya daripada perselisihan ini. Al-muhim ikhwat fillah, yang perlu kita yakini dan kita imani, syaitan datang ke masing-masing kita tatkala kita tertidur dengan mengikatkan tiga ikatan. Tanya. Yang dengan tiga ikatan ini, yadribu kulla uqdatin makanaha, ditempatkan sesuai dengan tempat ikatan-ikatan tersebut, dibintal sesuai dengan bintalan-bintalannya, ikatan-ikatannya, gulungan-gulungannya. Sehingga dikatakan oleh syaitan, alaika laylun tawilun farkhud. Seperti sama dengan tukang sihir. Di malam ini kamu memiliki malam yang panjang, sehingga dengan itu tidurlah. Ya. Itu tipu daya syaitan. Sehingga dikesankan kepada manusia mereka memiliki waktu panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang subuh, oh masih malam, tambah lagi ayam berkokok lagi, tambah siang, oh masih malam, tambah panjang malamnya. bukan berarti malam bertambah. Meskipun di sebagian daerah bertambah malam, ikhwan. Ya. Kita rasakan di Yaman malam itu lebih panjang daripada siang. Ya. Dan terkadang siang lebih panjang daripada malam. Ya. Yang perbedaannya terkadang 14 banding 10 antara malam dengan siang atau siang dengan malam. Ya. Terjadi putaran yang sangat cepat antara malam ataupun siang sesuai dengan musimnya. Yang itu terjadi di musim panas atau di musim dingin sehingga akan berbeda waktu malam dan juga waktu siang. Tanya. Itu syaitan, ya. Diombang-ambing supaya dia merasakan waktu yang sangat panjang, malam yang panjang. Tanya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in istayqadha fadzakarallaha in hallat uqdatun. Jikalau salah seorang di antara kalian terbangun, kemudian dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bangun, terjaga, dan langsung dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terbangun dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dengan itu in hallat uqdatun, lepas satu ikatan yang diikatkan oleh syaitan di awal tidurnya tadi. Sudah bebas? Belum, masih ada dua ikatan lagi. Ya, dua borgol lagi. Tayyib. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Kemudian jika dilanjutkan dengan dia berwudu, ya, maka akan lepas tali ikatan yang kedua. Fa in shalla, dan jika dilanjutkan dengan salat, baik itu salat dua rakaat setelah wudu ataupun salat witir, ya, ataupun salat tahajud ataupun salat mutlak, in hallat uqdatun kulluha, maka seluruh tali akan lepas. Terbebas dia dari borgolan syaitan, dari ikatan syaitan. Ini tugas kita mengimani. Enggak usah kita membagaimanakan seperti apa sih? Pegang-pegang kepalanya tadi, apanya? Taib. Seperti apa ikatan syaitan? Ini min alamul ghaib. Yang kita mengimaninya dan melaksanakannya. Dari wejangan-wejangan taujihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasul, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Di keesokan harinya orang yang seperti ini terbangun mengingat Allah, diteruskan dengan berwudu, diteruskan dengan dia salat, maka di pagi hari dia dalam keadaan semangat, baik jiwanya, bagus kondisinya, keberadaannya. Wa illa, tetapi jikalau tidak dia laksanakan tiga wejangan tadi, terbangun tidak ingat Allah, tidak berwudu, tidak salat, asbah khabiran nafsi kaslan, maka di pagi hari sebagai orang yang jelek dan malas, loyo, kusut kelihatannya. Seperti itu, ikhwah. Sehingga ketika bangun cepat-cepat berzikir kepada Allah. Jangan bangun, ya, didengarkan ini sudah ada azan belum? Oh belum, tidur lagi. Seperti itu. Tapi segera mengingat Allah, berdoa dengan doa-doa yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangun lihat jam. Sekarang kemudahan, ikhwah. Tadi, masya Allah, dengan adanya HP di sisi lain nikmat. Tidak ada lagi alasan antum, oh saya kesiangan, enggak ada yang bangunkan. Apa itu HP fungsinya? Punya di situ alarm, membangunkan. Kurang puas taruh di pinggir kuping, Tayib. Atau dengan full suaranya bisa membangunkan antum. Seperti itu. Itu nikmat. Ketika enggak ada teman yang bisa membangunkan. Tayib. Sehingga jangan sampai iya, berdering iya, keras kencang berulang-ulang cuma dilihat. Oh, masih lama atau masih ada setengah jam lagi. Dimatikan cuma alarmnya saja, sudah. Tayib, masih ada setengah jam lagi kata. Nafsu ikhwan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Tayib. Tapi poin yang pertama dan akan menyelamatkan kita segera dengan P3K istilahnya, ya. Yang pertama antum, yaitu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika terbangun. Tayyib. Yang kedua segera berwudu, dan yang ketiga salat. Salat apa saja? Jadi kalau antum dapati sebelum subuh ya salat 2 rakaat, ya salat sunat fajar. Atau jika tepat subuh, sholat subuh. Atau jika waktu sebelumnya antum dapati, sholat witir dan yang lainnya. Sehingga di pagi hari dia akan segar, bugar, kelihatan cerah, cemerlang, seperti matahari yang terbit umpamanya. Tayyib. Tetapi kalau tidak, kemalasan demi kemalasan, ya, sudah bangunnya enggak zikir, ya, wudu, sholat seenaknya. Sudah. Habis sholat inginnya kita apa? Nambah lagi, ya. Kembali lagi. Hilang kesemangatan, loyo yang ada loyo. Capek yang ada. Sehingga para ulama antum lihat tidur mereka berapa jam, ya. Berbeda dengan tidur Ar-Rasul. Ar-Rasul menyukai untuk tidur di awal waktu. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad sekitar tidurnya Rasulullah 8 jam dengan siang, ya. Tidur dengan siang menunjukkan banyaknya tidur Rasulullah SAW. Dan di awal waktu untuk terbangun, di awal waktu pula. Kemudian lihat sekarang pengorbanan para ulama yang mereka ingin mendapatkan ilmu, yang itu tidak akan didapati kecuali dengan mereka mengorbankan waktu malamnya untuk ilmu. Tidur mereka cuma kadang 1 jam, atau bahkan kadang di antara mereka ada yang tertidur ketika lenyap sudah, tiba-tiba hilang seperti itu. Itu tidurnya mereka. Setelah itu mereka terjaga lagi, membaca lagi, menghafal lagi. Ya. Tetapi antum lihat di pagi harinya apakah mereka tidur habis-habisan? Beda dengan kita, ya. Tadi malam jaga ronda, siangnya untuk apa? Tidur. Ya. Tadi malam kerja, siangnya tidur. Itu kita, beda. Tapi para ulama siangnya untuk kerja menghafal dan menghafal, di pagi harinya nasyab, semangat. Kenapa? Karena diiringi zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membantu sebelum tidurnya berzikir. Tidak lepas untuk berzikir kepada Allah, ya. Sehingga itu pun akan membantu untuk kita bangun dalam keadaan semangat, tidak loyo. Zikir sebelum tidur, demikian pula zikir ketika terbangun daripada tidur. Nas'alullah ta'ala taufiq, wafakunallahu wa iyakum lima yuhibbahullahu wa yardha, walhamdulillah rabbil alamin.